Bali sana, nah tidak ada bid'ah. Nah beliau saya senang beliau, kupas satu-satu. Tak kesempat kalau saya. Beliau saya tidak sempat yang kupas, tidak sempat. Karena saya selalu grogi kalau lihat ini. Nah inilah. Nah makanya orang yang suka maulid, suka khol, enggak pernah lupa, lompatannya itu enggak terlalu jauh. Masih punya guru di kampungnya apa. Yang lain langsung lompat. Makanya orang-orang yang konslet-konslet itu enggak suka mulutan. Ya kan? Enggak suka khol. Akhirnya lupa bahwa dia kedudukannya muridnya ulama. Langsung gayanya kayak muridnya Nabi. Asyidza wal kufar rahama bainahum tarum ruk'an sujada yabtaquna fadlan min Allah wa ridwanan simahum fi wujuhi min athari sujud. Langsung kalah sama orang kafir. Ya itulah. Nah ini makanya untung kita diajari metodologi meruntut ruang dan waktu. Selamat akhirnya. Ini bahwa maulid sesungguhnya adalah produk sosial untuk apa? Membuat manusia tidak kehilangan kontrol dalam ruang dan waktu yang berbeda. Gak mau, ya mau mainstream, langsung konslet. Kita gak punya listrik, yang punya listrik orang jati luhur nana. Maka orang sini bangun tiang sama trafo, kabel tiang trafo, kabel tiang trafo. Masuk rumah kasih meteran paket berapa yang kamu butuhkan? 300, 250, 600, 900, 1300. Dari dalam rumah itu kita colokkan TV, TV-nya selamat. Walaupun kita ngerti kabel gede di situ ada setrumnya, jangan bledos TV-mu. Enggak pakai madhab. Lah kalau enggak pakai madhab terus katanya siapa? Enak banget, ya inilah kadang kita ingetin juga susah karena mereka pinter, bisa baca. Makanya ya udah kadang saya udah deh orang-orang kayak gini nanti lama-lama juga kembali. Nah, akhirnya sekarang banyak kok yang udah kembali, kapok sudah. Dulu Sayyidina anti, sekarang mau baginda, Nabiina mau, tapi belum Sayyidina. Setelah tahu dalil la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadukum, Allah. Tumpeng gak mau, sekarang nasi kotak mau. Ingkung ayam gak mau, tapi suwiwi tok mau. Itu, ya kan? Suwuk gak mau, tapi rukyah mau. Mau semua sekarang. Ilaruhi gak mau, tapi semoga arwahnya mau. Alat musik gak mau, tapi mulut mau. Namanya nasyid. Nasyid. Makanya kalau mereka selalu mengatakan, mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah, ya kembalilah, wong kamu pernah pergi. Lah aku ini belum pernah kemana-mana, kok kamu ajak pergi? Aku masih seperti yang dulu. Nah kan itu loh, makanya kalau kita ini muridnya ulama, punya strategi berbeda. Ya gitu, strateginya berbeda. Maka awal jamaah kalau di tingkatan ulama ya ada tambahan-tambahan. Sholat ya pakai pujian. Kenapa? Karena awal jamaahnya masih di sawah. Robana ya Robana. Ambil ngantuk. Habis itu sholat, karena kita awal jamaah Indonesia jaraknya jauh, sinyalnya kan kadang datang kadang enggak. Allahu Akbar. Sinyalnya enggak utuh. Ada bakso lewat, hilang sinyalnya. Oh bakso. Ada yang kentut, sinyalnya hilang. Apalagi kayak saya, sinyalnya mesti hilang. Allahu Akbar. Aduh, nanti masih ngaji lagi. Duh. Makanya awal jamaah kita habis sholat, apa? Ya ditambal, wong bocor semua. Pakai di... Ada yang protes, zikir kok begitu? Rasulullah dan sahabat kalau zikir diem. Ya Rasulullah sama sahabat, sahabat ditetring sama Rasulullah. Lengnya tuh, wong anitum harisun alaikum bil mu'minin ar-rauhur rahim ditetring. Yun len. Nah kita program gak punya. data habis karena enggak pernah download. Nah kalau Rasulullah download program kenabiannya 15 tahun naik turun kuahi khira, maka bisa kita akses. Coba si Abdul Qadir Al-Jilani ngakses programnya, downloadnya 25 tahun di Padang Pasir. Itu di-download di sana. Kan gitu. Sunan Kalijaga downloadnya berapa? 3 tahun. La haula wala quwata illa billah. Kita kalau diajak download langsung listriknya mati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah. Gimana kita punya kuota? Enggak punya kita kuota. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allah, lama sekali. Ya Allah. Makanya kita enggak pernah punya paket data, kita enggak pernah download. Kan gitu, makanya suka cari wifi gratisan. Dia ada kiai datang, barokah, barokah, barokah. Nah gitu lah, itu wifi gratisan. Iya. Sukanya ngakses program orang. Ila hadrati Syabdil Qadir Al-Jilani, itu kan .co.id. Lah itu, makanya jangan sok-sokan. Orang gak punya paket data kok diem begini. Yang netring siapa? Ya tidur. Nah inilah makawal jamaah kita. Ini coraknya adalah corak yang sangat indah. Puasa, puasanya beda. Di Arab sana kalau puasa keluar rumah lihat batu khusyuk. Di sini keluar rumah lihat jambu, lihat belimbing. Daripada gak khusyuk tidur aja deh kamu. Dalilnya apa ya? Naumuso imin ibadatun. Sudah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, begitu tidur terus kayaknya sepi. Cari pasar, beli mercon. Nah makanya kalau ada orang merconan gak usah dimarahi. Karena itu perangkat ahli sunnah wal jamaah. Itu kan sama. Lah inilah. Yang kayak gini jangan dilupakan. Haji mana? Ya ke alun-alun Kerawang. Mau nanti ngantrinya lama pakai kain ikhram. Lah baik Allah makajan. Kabahnya triplek. Itu wal jamaah Indonesia. Nah seperti malam ini sholawatan. Itu apa? Agar kita dikenalkan oleh ulama kepada Rasul. Lu jarak yang sangat panjang ini. Makanya ada yang kanjeng Nabi Muhammad. Lahir ning Mekah. Dino ni Senin rolas mulut tahun gajah.